Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Masih meneruskan masail tentang hal. Taib al-mas'alatu as-sadisata asrah, masalah yang ke-16. Takunu al-halu mu'akkidatan, wa tusamma al-hala al-mu'akkidata, wa hiya thalathatu anwa'in. Nah, hal ada yang berfungsi untuk menguatkan dan disebut dengan al-hal al-mu'akkidah. Dan al-hal al-mu'akkidah ini terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal, litaukidi amiriha. Litaukidi amiriha. Wahia allati tuwafiquhu maknan au maknan walafdan. Fal awwal nahwu wala ta'thaw fil ardi mufsidina, Al-Baqarah ayat 60. Wathani nahu wa arsalnaka linnasi rasulan, mu'akkidah terbagi 3. Yang pertama litaukidi amiriha, untuk menguatkan apa? Amilnya. Iyalah hal yang sama dengan amilnya secara makna atau sama secara makna dan lafaz. Jadi kalau ada hal yang maknanya kok sama dengan amilnya atau lafaz dan maknanya sama, maka disebut al-hal al-mu'akkidah litaukidi amiriha. Ya. Contoh yang pertama, wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan janganlah engkau merusak, ta'thau fil ardi di bumi, mufsidin dalam keadaan benar-benar merusak. Jadi mufsidin sama ta'thau itu secara makna apa ini? Sama. Maka mufsidin hal mu'akkidah bitaukidi amiriha. Contoh yang kedua, wa arsalnaka linnasi rasulan, rasulan hal, sama lafaz dan makna dengan ambilnya wa arsalnaka, maka disebut al-hal al-mu'akkidah litaukidi amiriha. Nah, baik. Asani. Litaukidi sahibiha. Nahu walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Yunus ayat yang ke-99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Yang kedua, untuk mentaukidkan sahibul hal, jadi hal mu'akkidah untuk menguatkan sahibul halnya, ya. Contoh, walau syaa rabbuka, kalau Rabbmu mengendaki, la amana man fil ardi kulluhum, maka akan berimanlah semua yang ada di muka bumi ini, jami'an, dalam keadaan semua, jami'an hal mu'akidah yang dikuatkan ialah man, ya, sahibul hal kulluhum taukid. Ats-tsalits, litaukidi madmuni jumlatin makbudatin minasmaini ma'rifataini jamidaini ditaukidi madmuni jumlatin makbudatin makbudatin minasmaini ma'rifataini jamidaini. Nahu wa al-haqqu bayyinan, wa al-haqqu bayyinan, nahnu al-ikhwah muta'awinina Tayyip. Yang ketiga, hal muakidah untuk menguatkan kandungan atau makna yang terkandung dalam jumlah yang tersusun dari dua isim ma'rifat yang sama-sama jamid. Ya, perhatikan. Ada jumlah yang tersusun dari dua isim, sama-sama ma'rifatnya, sama-sama jamidnya. Kemudian hal tampil untuk menguatkan kandungan makna jumlah itu, maka disebut hal mu'akidah ditaukidi madmuni jumlah. Contoh, huwa al-haqqu bayyinan, itu atau huwa, dia al-haqqu adalah kebenaran, bayyinan dalam keadaan benar, bayyinan khaw wakidah ditaukidi madmuni jumlah. Nah, jumlahnya ialah huwa dan al-haq, sama-sama ma'rifat, sama-sama jamid. Nah, nahnu al-ikhwah muta'awinin, kita adalah saudara muta'awinin dalam keadaan saling tolong-menolong. Ya, nahnu mubtada al-ikhwah khobar, jumlah ismiyah, sama-sama ma'rifat, sama-sama jamid, muta'awinin hal tampil menguatkan kandungan mana itu. Kita ialah bersaudara muta'awinin dalam keadaan saling tolong menolong. Ya. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ata asrah, al-aslu fil hali annahu yajuzu dhikruha wa hatfuha. Li'annaha fadlatun. Wa in khudifat fa innama tuhdhafu liqarinatin, kaqaulihi ta'ala wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun alaikum. Ar-Ra'd ayat 23-24. Ayat qailina salamun alaikum. Thank you. wa qaulihi ta'ala. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Al-Baqarah ayat 127. Ay qa'ili qa'ilaini. Qa'ilaini. Rabbana taqabbal minna. Ay qa'ilaini. Rabbana taqabbal minna. Nah, pada asalnya hal itu boleh disebut, boleh dibuat, karena hal itu fadlah, pelengkap dalam jumlah. Ya. Jika ada hal yang dibuang, maka pasti ada qarinah yang menunjukkannya. Ya. Nah. Contoh firman Allah Ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum. Para malaikat masuk menemui para penghuni surga dari setiap pintu dalam keadaan berkata salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Nah, dalam keadaan berkata itu enggak disebutkan di situ, padahal hal ai qailina itu hal kuat. Salamun alaikum. Contoh yang lain, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali pondasi-pondasi Baitullah Ka'bah. Mereka berdua berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Nah, mereka berdua berkata, tadi disebutkan, Niko ilaini. Nah, ya, hal itu. Al-mas'alatu ath-thamina ta'asrah. La yajuzu hatful hal fi arba'ati mawadi. La yajuzu hadful hali fi arba'ati mawadi'. Hal tidak boleh dibuang di empat tempat. Masalahnya kan silakan dibuang, silakan disebut ya, monggo ya. Nah. Tapi kalau empat tempat ini ada, salah satunya hal gak boleh dibuang. Al-awwal antakuna jawaban lil istifham. Antakuna jawaban lil istifham. Kaqaulika masyian fi jawabi man qala kaifa jita. Kaqaulika masyian fi jawabi man qala kaifa jita. Taib. Yang pertama, kalau halnya itu menjadi jawaban dalam pertanyaan, maka enggak boleh dibuang, karena dia harus disebutkan untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Seperti ketika ada yang bertanya kepadamu, kaifa jita? Bagaimana keadaanmu ketika datang? Kamu jawabannya, masyian. Dalam keadaan jalan kaki, ya. Nah, masyian ha wajib disebutkan. Kalau cuma bilang jitu, apa? Tanya, aku tahu kamu datang. Aku tanyanya tuh gimana keadaanmu ketika datang. Ya, maka mau gak mau halnya disebutkan. Masyian, ya. Taib. Asan. Antakuna saddatan masaddal khabar. Antakuna saddatan masaddal khabar. Nahu afbol sadaqatir rajuli mustatiran afdalu sadaqatir rajuli mustatiran ay hasilun mustatiran. Nah, yang kedua, hal menempati tempat khobar yang wajib dibuang. Ketika ada mubtada, mesti ada khobarnya kan? Nah, ternyata khobarnya ini wajib dibuang. Hal tampil untuk jadi pemoles, gitu ya. Nah, maka halnya wajib tampil. Kenapa? Ya untuk hiburan buat mubtada itu, biar enggak merasa kehilangan khobar. Nah, contoh afdalu sadaqati rajul. Afdalu sadaqati rajul. Sedekah seseorang yang paling afdal mustatiran. Ini enggak cocok jadi khobar kan? Jadi hal. Ya. Mana khobarnya? Wajib dibuang. Ai hasilun. Itu khobar. Mustatiran. Asaris antakuna badalan min fi'liha. Antakuna badalan min fi'liha. Nahu hani'an laka aslu hanna'aka syai hanna'aka asyai'u hanna'aka asyai'u yang ketiga hal mengganti posisi fi'il. Jadi fi'ilnya itu diganti dengan hal. Contoh hani allaka. Silakan engkau nikmati sesuatu ini ya. Nah. Itu ganti dari hanna akasyai. Baik. Karena dia sebagai pengganti dari melafatkan fi'il, maka mau gak mau dia harus tampil halnya, gak boleh dibuang. Arabi ayyakunal kalamu mabniyan alaiha ayyakunal kalamu mabniyan alaiha bihaitu yafsudu bihatfiha. kaqaulihi ta'ala. Wala tamshi fil ardi marahan. Al-Isra ayat 37. Yang keempat, hal tidak boleh dibuang jika sangat dibutuhkan untuk membentuk kalam itu. Maknanya bisa rusak kalau dibuang. Ya. Maka enggak boleh dibuang. Contoh firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marohan. Janganlah engkau berjalan di muka bumi marohan dalam keadaan sombong. Marohan hal. Ini wajib disebutkan. Mengapa? Kalau seandainya halnya dibuang, wala tamshi fil ardi, janganlah kamu berjalan di muka bumi, nanti rusak maknanya. Kalau enggak boleh jalan di muka bumi, jalan di mana? Hah? Terus berarti kita gak boleh jalan, ada larangan jalan ya. Nah, terus amalannya begitu ada hal marohan jelas, oh yang dilarang itu kalau sombong, jalan sombong dengan keadaan sombong ya. Nah, empat tempat ini hal gak boleh dibuat. Al-mas'alah itu at-tasi'at as-sah, masalah yang ke 19. Qad yuhdafu sahibuha liqarinatin. Qad yuhdafu sahibuha liqarinatin. Qauli ta'ala ahada alladhi ba'atha Allahu rasulan ahada alladhi ba'atha Allahu rasulan. Al-Furqan ayat 41. Ay ba'tuhu. Nah, perhatikan. Masalah yang ke-19, terkadang sahibul hal dibuang. Kalau ada qarinah seperti dalam firman Allah Ta'ala, ahadalladhi ba'atallahu rasulan. Rasulan hal. Mana? Sahibul halnya. Dibuang. Takdirnya ialah ba'atuhu. Ahada ba'atuhu. Alladhi ba'atallahu rasulan. Ya? Ba'atuhu itu. Sahibul hal. Dibuang. Al-mas'alatu al-ishruna. Yuhdafu amilul hali. Jaizan wa wajiban. Amilnya hal itu bisa dibuang ya. Ada yang sifatnya boleh, ada yang sifatnya wajib. Fal jaiz kaqaulika fi ba'dil ibarat, kaqaulika fi ba'dil ibarati. Ma'juran ai rajakta ma'juran. Shadiqan ai tatakallamu shadiqan. Raqiban shadiqan saja. Tatakallamu shadiqan. Tayyib. Au fi jawabil istifham. Nahu qila laka kaifa ji'ta fataqulu raqiban. Ai jitu rakiban. Nahu kila laka kaifa jita fatakul rakiban. Ai jitu rakiban. Nah, jadi yang boleh membuang amilul hal seperti ucapanmu di sebagian ungkapan makjuran, insyaallah ya, rejak dan makjuran. Shadiqan, tatakallamu shadiqan ya. Atau dalam jawaban pertanyaan untuk meringkas, kaifa jita raqiban, langsung hal. Mana ambilnya? Uang. Hai, situ rakiban. Awalnya wal wajibu fi khamsati mawadi. Yang wajib membuang ambil hal ada lima tempat. Al-awwal antakunal khalu mubayyinan mubayyinatan antakunal khalu mubayyinatan fir ziyadati wa nuqsan tadrijin antakun al-khalu mubayyinatan fi ziyadati wa nuqsani bitadrijin nahu tasaddaq bidirhamin fasaidan yang pertama, jika halnya menjelaskan makna bertambah atau berkurang secara bertahap. Contohnya tasoddaq bidirhamin fasoidan. Sedekahlah dengan uang satu dirham. Fasoidan atau dalam keadaan lebih. Fasoidan berarti apa ini? Bertambah. Hal. Mana amilnya? Wajib dibuang. Karena soidan hal menunjukkan makna bertambah. Contoh yang kedua, istari at-tauba bidinarin fanazilan. Istari at-tauba bidinarin fanazilan. Belilah kain ini dengan uang satu dinar, fanazilan atau kurang. Nah, nazilan ini hal menunjukkan makna kurang, bitadrij secara bertahap. Maka ambilnya wajib dibuang. Wa taqdir zahaba al-adadu so'idan au nazilan. Itu asalnya seperti itu, tapi wajib dibuang ya. Tasaddaq bidirhamin fadahaba al-adadu so'idan istari at-taub bidinarin fanazilan ay istari at-taub bidinarin fadahaba al-adadu nazilan. Si takdirnya ialah dahaba al-adadu so'idan au nazilan. Yang so'idan ya sebenarnya. Dahaba al-adadu so'idan yang nazilan ya dzabal adad nazilan ya. Saya gabung jadi satu. Amilnya itu dzahaba al adad ya. Wa syartu hadhil hal antakuna mashubatan bil fa'i au bi thumma. Wa syartu hadhil hali antakuna mashubatan bil fa'i au bi thumma. Nah, syarat hal semacam ini yang amilnya wajib dibuang itu harus diiringi dengan fa atau thumma. Nah, jadi halnya dikasih fa atau thumma, ini pertanda bahwa amilnya wajib dibuang. Makanya jadi syarat. Tasodak bidirhamin fasoidan boleh, thumma soidan boleh. Istari taubah bidinarin fanazilan boleh, thumma nazilan juga boleh. Asani, tempat yang kedua. Ayakuna zikrul hali litaubih. Ayakuna zikrul hali litaubih. Naam. Nahu aqaidan anil amal. Aqaidan anil amal. Ai atujadu atu jadu qaidan anil amal. Taib yang kedua, jika hal disebutkan untuk menjelekkan amalan seseorang ya, maka ambilnya wajib dibuang. Kenapa kok wajib dibuang? Nah, ini supaya tidak terlalu banyak mencela ya. Mencelanya singkat saja. Ambilnya dibuang. Aqaidan anil amal. Apakah kamu malas-malasan tidak beramal ya? Nah, duduk dari itu meninggalkan ya. Nah, kenapa kamu tidak mau kerja, tidak mau beramal ya? Nah, aqaidan kha mana amilnya wajib dibuang. Takdirnya ialah atu jad qaidan. Apakah engkau ditemukan dalam keadaan tidak beramal? Ini halnya untuk taubih, maka amilnya wajib dibuang. Asalis antakuna muakkidatan li madmunil jumlah. Antakuna muakkidatan li madmunil jumlah. Nahu anta akhi muasian. Anta akhi muasian. Nah, kalian kan sudah tahu tadi ada hal muakidah yang menguatkan kandungan apa ini? Jumlah, ya kan? Nah, itu amil-amilnya itu semuanya wajib dibuang. Ini contoh anta akhi, jumlah ismiyah, sama-sama makna ma'rifat, sama-sama jamid. Nah, muasian khal tampil untuk menjelaskan kandungan makna anta akhi. Engkau adalah saudara. Muasian dalam keadaan saling apa ini? Saudara. Ya. Taib ai a'rifuka muasian. Lafaz a'rifuka itu dibuang sebagai amilnya karena khalnya muakkidah limat mudil jumlah. Anta akhi a'rifuka muasian, ya. Engkau adalah saudaraku. Aku mengenalmu sebagai sama-sama saudara. Ya. Arabik anta sudda masaddal khobar. Anta sudda masaddal khobar. Nah, seperti tadi itu. Nahu afdalu sadaqati rajul mustatiran ay hasidun mustatiran. Nah, hasidun itu amilnya hal, ya. Nah, afdalu sadaqati rajuli mustatiran ay hasidun mustatiran. Ini kalau halnya menempati tempat khobar yang wajib dibuang, maka amilnya kalau tadi wajib dibuang. Contohnya afdalu sadaqati rajuli mustatiran. Sedekah seseorang yang paling afdal dalam keadaan apa ini? Sembunyi-sembunyi. Mustatiran khal. Khobarnya mana? Dibuang. Ya, kalau menempati tempatnya khobar tadi. Nah, khobar yang dibuang itu ternyata adalah amilnya hal itu hasilun simfa'il sama seperti fi'il, ya. Nah, ini tempat-tempat hal wajib amilnya dibuang. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Oh, nah, al-khamis. Khamis. Al-Khamis. Nah. Ayakuna hadful amiri sama'an pakai ain. Ayakuna hadful amiri sama'an. Nahu hani'an laka. Hani'an laka ay sabata laka asyai. Sabata laka asyai hani'an. Sabata laka asyai'u hani'an. Yang kelima sifatnya sama'in, ya, istihfal ini dibuang ambilnya secara sama'in seperti hani alaka. Itu kan hal yang wajib disebutkan tadi, ya. Nah, kenapa dia mengganti posisi fi'il? Nah, sahabat alaka syai' hani'an atau takdirnya yang tadi hanna'aka syai'. Tayyib. Ah. Benar. Sapa talaka syai' hani'an. Adapun ucapan hanna'aka syai' itu adalah diwakili oleh hani'an. Hal yang wajib disebutkan, enggak boleh dibuang, ialah hal yang mengganti melafadzkan fi'ilnya. Itu hani'an laka sama dengan hanna'aka syai'. Berarti amilnya wajib dibuang. Takdirnya tabatalaka asyai'. Taib. Itu sifatnya sama. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini 20 masa il dalam bab hal. InsyaAllah pembahasan berikutnya tamyiz ya, akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, maunya saya sikat sekalian, kok ternyata sudah 10:30 ya. Nangkuh, takutnya nanti gak selesai juga ya. Nah, udah Sabtu saja insya Allah. Habis itu Kamisnya imtihan. Kamis imtihan. Ya, hal sama tamyiz. Tamyiz sedikit, halnya yang banyak. Ya. Ya, hari Kamis imtihan. Materinya hal sama tamyiz. Tamyiznya sedikit insyaallah. Sabtu besok sekali pertemuan selesai. Nah, siap-siap ya. Nah, nanti sudah mulai dinilai ya, itu akan menjadi nilai rapor nanti. Makanya diawali dengan yang baik ya, supaya nanti kalian bisa naik. Ini sudah